Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini majelis yang ke-14 dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Usul min ilmi al-usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Dalam pembahasan berikutnya beliau berkata al-qiyas. Ya, ini pembahasan tentang qiyas. Pembahasan tentang qiyas ini kebanyakan para ulama usul membicarakannya dan sebagiannya sangat meluas di dalam menguraikan tentang masalah qiyas. Sebab mereka anggap bahwa ini pembahasan yang sangat penting. Iya, di dalamnya terdapat pokok-pokok pendalilan yang diperlukan dan padanya ada rincian-rincian yang perlu diketahui di dalam pembahasan fikih. Iya. Sini Syekh rahimahullahu taala menjelaskan sejumlah perkara berkaitan dengan masalah qiyas. Dan akan datang nanti bahwa pembahasan ini memang penting kalau kita mengetahui qiyas yang sahih, qiyas yang benar itu. Itu bermanfaat sekali di dalam memberikan hukum-hukum kepada kejadian-kejadian yang baru terjadi pada masalah-masalah yang bersifat kontemporer atau yang semisal dengan itu. Baik. Kata beliau ta'rifuhu, definisinya. Al-qiyasu lughatan at-taqdir wal musawah. Qiyas secara bahasa adalah at-taqdir wal musawah, mengukur atau menyamakan. Iya. Jadi kalau dia ukur antara dua sesuatu, dia samakan, itu artinya dia qiyas. Ini makna secara bahasa. Dan memang pembahasan qiyas itu seorang mengukur antara dua hal. Ada dua perkara. Ya. Salah satunya asal dan satunya cabang. Yang cabang ini baru terjadi. Yang baru terjadi ingin dia ukur apakah dia sama dengan yang asal atau tidak. Jelas ya? Karena itu disebut qiyas. Jadi keterkaitan secara bahasa ada hubungannya dengan makna secara apa? Istilah. Wastilahan secara istilah taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li illatin jami'atin bainahuma. Secara istilah qiyas adalah taswiyatu menyamakan far'in sebuah cabang bi aslin dengan sebuah asal fi hukmin dalam sebuah hukum li illatin jami'atin bainahuma karena ada illah jami'ah. Karena ada illah yang mengumpulkan antara keduanya. Iya. Baik. Contoh misalnya, apa hukum minum bir misalnya? Iya. Dimaklumi dia apa? Minuman beralkohol, memabukkan. Apa hukumnya? Para ulama katakan bahwa hukumnya adalah haram. Apa dalilnya? Karena dia dikiaskan dengan apa? Dengan khamar. Jadi sekarang bir ini adalah fara, cabang. Dikiaskan dengan khamar. Khamar nas merupakan asal nas menegaskan dia apa? Haram. Jelas ya? Jadi sekarang bir ini dikiaskan dengan khamar. Sama hukumnya, haram karena apa? Memabukkan. Iya, hukumnya sama, yaitu sama-sama haram. Karena kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan hukumnya apa? Haram. Jadi hukum sama. Kenapa sama? Karena illahnya menyatukan antara keduanya. Sebagaimana khamar memabukkan, bir juga apa? Memabukkan. Jadi sama sebabnya, sama alasannya, sama sifatnya. Jelas ya? Ini memabukkan, yang sana memabukkan. Itu yang disebut apa? Kias. Ya, jadi kalau tanya dalil khusus tentang kias, dia tidak punya dalil apa? Dalil khusus, tapi dikiaskan kepada sesuatu yang mempunyai apa? Mempunyai dalil. Iya. Baik. Maka tampak dari sini bahwa kias itu disyaratkan padanya 4 syarat. Yang pertama, harus ada fara di dalamnya, harus ada cabang. Ya, inilah yang mau dikiaskan, yang mau dicari hukumnya dengan dikiaskan. Ini fara namanya. Fal fara al makis. Fara cabang itu artinya apa? Yang dikiaskan. Yang kedua wal asal. Rukun yang kedua ada rukun kias, harus ada apa? Asal. Jadi kalau mau cabang mau dikiaskan harus ada sumbernya, harus ada asalnya. Dikiaskan kemana cabang ini? Kemana pokoknya? Ya harus ada asalnya. Al-asal ini yang disebut al-makis alaihi, yang dikiaskan kepadanya. Iya. Yang dikiaskan kepadanya.